Rinduku menggapai ke dalam anganmu saat ku ingat dirimu menyentuh kalbu. Hanyalah bayangmu hadir dalam mimpiku seakan tersenyum untukku menatapku. Ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku, merintih hatiku kini memanggil namamu. Ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku, merintih hatiku kini memanggil namamu. Apakah kau merasakan hal yang sama? Hayalku membelai wajahmu saat ini. Di hatiku kini memanggil namamu, ku makin merindukanmu sampai ke dalam jantungku. Rasakan hal yang sama, hayalku membelai wajahmu.